hak ni, hak ni istilah Melayu kita kecek, masalah tunggu kubur deh. Ni bahasa-bahasa kita panggil. Sebenarnya dia panggil kata duduk di atas kubur kerana membaca dan umpama qiraat ataupun zikir. Tapi kita panggil istilah Melayu kata tunggu kubur. Kalau kita nak bahas di kelimah dia tak kena dahlah. Tapi dak bukan murak. Kita kecek tunggu kubur tapi bukan murak zahir dak. Az-zahir laisa bi muradi. Kalau murak gitu tak kena tunggu apa kubur. Tunggu apa kubur? Kena main kelimah tu tak. Itu kata az-zahir laisa bi muradi. Apa kecek tunggu kubur apa maksud? Diduduk di kubur, diduduk di kubur bacakan Quran upamanya di sisi orang mati. Dia panggil al-iqamatu ala al-qabr. Dia panggil balas tu kita panggil tunggu kubur. Lepas tu di sana tu bacalah daripada juzuk pertama Alif Lam Mim surah Baqarah hingga sampai 30 gih. Sekali habis ketua panggil dia. Maka selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan la ilaha illallah panggil tahlil ataupun ratib. Ratib kita panggil mengatik. Dan qul huwallah tak ada baca. Maka ada kau dapat fadilah bagi manya buat. Jadi letih. Letihlah. Tu dia. Seperti boleh tebuh daripada api neraka gapo itu gini. Susah elo. Ya asalnya masalah kita orang mukmin sama orang mukmin ni dia ada hubung kait sama ada ketika dia hidup sama-sama hidup dan juga selepas mati. Hengonya hak dia nah mari tu hak tak ada kilah ulamanya bila seorang mati tak ada buat haji boleh orang yang masih hidup buat haji sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika beberapa orang ada anak lelaki ada anak perempuan apa bahasa tanya hubungkan ibu mati tak ada buat haji adanya hak bahasa lelaki tanya bapak dia mati tak ada buat haji ada hak dia menazam mati macam-macam banyaklah berkait dengan haji tu Nabi kata ya kamu buatlah ganti daripada dia utang Allah Taala lebih mustahak diqada dibayar wa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Itu dia maknanya hutang Allah Taala lebih sebenar dia dibayarkan. Mana orang mati tak ada buah haji dekat hutang Allah Taala karena Allah Taala puwajibkan dia karena cukup syarat dia tak ada pergi. Tak ada pergi dia mati dengan keadaan kita bagi mati tak rupa maksiat karenanya tak ada buah haji. Maka bolehlah tu boleh bayar hutang ke dia. Sama ada dia usia tak usia pun kalau dia ada tinggal peninggalan ambil peninggalan dia tu jadikan buah haji ke dia. Tak ada jadikan pesaka tak sekadar haji dia. Kalau ada peninggalan. Kalau tak ada juga. Kita nak dengan suka rela nak buat. Itu kebajikan besar. Nah ya tu boleh orang hidup tolong buat haji daripada si mati. Kemudian pula soal lagi iaitu masalah puasa. Karena datang waris siapa-siapa mati walha ada di atasnya puasa. Maka bolehlah walinya puasa ganti dari. Man mata wa alihi qiyamun falahu fali apa nama ni fali walihi bukan sama anhu walihi telah fatrah hikmat ada siapa-siapa mati ada terlekat atasnya puasa haruslah darinya wali boleh puasa ganti darinya murak dengan wali siapa tiga pendapat satu kan kata kaum kerabat dia beradik satu kan kata waris mana orang boleh makan pesaka satu kan kata orang makan asabah dia mana anak lelaki ha tu bagi orang asabah kalau anak perempuan bukan asabah mana kata setengah dak waris waris ni orang boleh makan pesaka orang tak boleh makan pesaka tak boleh kata setengah dak murak dengan wali tu kerabat kerabat boleh bagi cucu-cucu anak cucu kaum kerabat boleh. Lepas tu soal lagi. Boleh kedok orang ajnabi suku tak ada kena keluarga dengan semati nak tolong puasa ganti. Boleh kedok. Situ ulama kata boleh tapi dengan syarat waris ni wopi. Lalu itulah Hasan Basri dia kata kan. Bila seorang mati terlekat 30 hari tak ada puasa. Sebulan tak ada puasa sebulan. Mati. Lepas tu. Okey. Waris okey. Panggil orang tiga orang. Kamu 30 orang nak minta tolong puasa kepada gemulah. Si Khalid ni 30 orang sanggup sehari-sehari puasa sama sehari tak ada apa-apa Sebab 30 orang buat kerja. Sehari seorang ikut 30 orang lah sebulan lepas. Itu Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'i. Hendak ayat kata amalan orang mati terlekat boleh orang hidup tu logati masalah puasa dan masalah penama ni hak dia kilah lah masalah kita tu dia kilah. Tuan kata tak boleh nak puasa sebab puasa ni ibadat badaniah. Dia kena boleh ganti dengan fidyah. Ha tu orang buat fidyah bila orang mati dia lebih berat. Sedekah berat buat fidyah. Tapi kalau orang tu cerak dia puasa tak ada tinggal, semaya tak ada tinggal, tak ada fidyah pulalah. Dia masalah. Kemudian mari selisih selagi pada masalah baca eh. Boleh ke tak kita orang hidup baca eh pahala pada semati boleh ke tak? Itu masalah tu. Jadi berkhilaf di dalam mazhab Syafi'i ni berkhilaf. Tengah kata hanya dapat manfaat orang baca, boleh pahala kat orang baca. Karena amin, orang juga buat amal, orang juga baca. Pas boleh pada orang boleh ke apa? Rahmat. Asal itu nak baca di isi kubur tu. Kalau kita baca di rumah, dia tanah kubur tu. Tanah di kubur. Kita tak baca di rumah, dia panggil bukan di sisi mayat. Bila kita pergi kubur mana, kubur dia, ni kubur dia. Duk tepi dia. Baca situ, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Sama ada nak doa, tak doa. Nak doa sangat Allah. Bangun pergi. Masa dia baca, dia panggil tu rahmat. Tu manfaat. Satu kawan kata, dah hasil betul pahala kepada orang mati. Hak kawan kata tak sapa ni, sekiranya baca tidak diisi kubur dan tidak diiringi dengan doa. Jawab kat tu. Apalagi kalau kita pergi mana kubur kemulah, ni kubur kita pergi duduk nyata situ kan. Baca apa yang nak baca, nak zikir kan, baca lalala zikir. Subhanallah, alhamdulillah tu zikir semua tu panggil tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir juga panggil selawat. Al-Fatihah baca Fatihah baca Allah qira'ah. Nak baca sejuh dua juz ikutlah. Baca diisi. Sudah baca kat langit. Ya Allah, kamu jadikanlah pahala baca aku ni kepada sianu dan semua seluruh ahli kubur. Bukan untuk orang ni saja. Klik. Jadi bipun be baca di sisi iringi dengan doa. Tu. Ada apa? Masih manfaat. Dan bagi orang baca boleh ambil upah pula dah. Boleh ambil upah inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sebenar lebih sebenar paling ambil upah ialah kitab Allah Taala. Lebih pada orang upah nubah ni. Hampir tu jumhur ulama kata tak ada apa-apa. Sebab tu jangan dia berkelahi wirti ya. Nubahlah lah wei. Amboh. Tak saya tunggu tak saya tunggu gitu lah. Dia dia palah tak boleh modal lah. Dia jadi selama kemari juga. Itu dia. Habis. Itulah nampaknya cukup dulu hak surat tadi.